وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan dan menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang, mencegah dari yang munkar. Ibadah. Tetapi juga sebagaimana dia amar ma'ruf nahi munkar, ada tata tertibnya, ada aturan-aturan, ada syarat-syaratnya. Dibahas oleh para ulama, menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan dalil dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ternyata amar ma'ruf nahi munkar itu luas. Amar ma'ruf nahi munkar dalam berteman, kita punya teman ya, berlaku juga amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada teman kita sholatnya tidak berjamaah, ini munkar. Rasulullah memerintahkan untuk kita hadir di jamaah, maka kita nyatakan ayo kita pergi ke masjid sholat. Ini namanya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar juga di dalam sekum rumah tangga, keluarga, suami kepada istri, istri kepada suami, suami ayah kepada anak, dan seterusnya. Amar ma'ruf nahi munkar juga berlaku untuk tetangga muslimin, jiran ya, jiran kita, dan seterusnya. Tetapi amar ma'ruf nahi munkar yang diserukan oleh kaum khawarij adalah jenis amar ma'ruf nahi munkar yang sifatnya khusus, mengarah kepada waliul amr, pemerintah. Nah, kalau kita lihat ternyata itu bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi amar munkar nahi ma'ruf. Buktinya kita lihat, mereka jarang melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada orang-orang yang melakukan ibadah menyelisih sunnah Rasul. Jarang sekali melakukan amar ma'ruf nahi munkar mencegah akidah-akidah yang menyimpang dari akidah sunnah Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Jarang sekali melakukan amar ma'ruf nahi munkar terkait dengan muamalah kaum muslimin, tetapi lebih tertuju kepada hakim atau sultan atau penguasa. Apa seruan mereka? Seruan bahwa pemerintah tidak adil, bahwa pemerintah zalim, dan beberapa seruan yang lainnya. Pemerintah tidak berhukum dengan syariat Allah, ini tersendiri, kita akan bahas. Kita perhatikan sekarang, ternyata mereka tidak menghargai ibadah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita punya teman, dia salah, ada kemungkaran padanya, yang memungkinkan kita untuk menasehati dia secara sendiri, apakah termasuk hikmah kita menyatakan ini fulan kemungkarannya ini itu di hadapan orang? Bukan bagian daripada hikmah, dan dengan itu dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar karena dia telah melanggar. Begitu juga kepada waliul amr. Subhanallah, Syekh Rabi Al-Madkhali hafizahullah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengingatkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar yang dimaukan oleh khawarij bermacam-macam. Namun permulaan munculnya khawarij, amar ma'ruf nahi munkar yang mereka lakukan adalah terkait dengan masalah harta, masalah keadilan, masalah uang rakyat, uang negara. Nah, coba kita lihat peristiwa Dhul Huwaisirah. Dhul Huwaisirah, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia adalah perintis kelompok Al-Khawarij. Dhul Huwaisirah namanya Zuhair bin Huqus At-Tamimi adalah perintis Al-Khawarij. Apa tindakan dia? Yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hinama yaqsimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qismatan jaa rajulun min Bani Tamim yuqalu lahu Dhul Huwaisirah. ketika Rasulullah sedang membagi harta rampasan perang, disebutkan dalam riwayat lain yaitu hasil rampasan perang tunai. Rasulullah memberikan kepada beberapa tokoh-tokoh yang diharapkan untuk bisa masuk Islam. Diharapkan keislamannya yang tadi lemah menjadi kuat. Nah, dibagikan oleh Rasulullah dengan kebijakan Nabi sebagai waliul amr dan juga sebagai rasul. Dibagi, datang ke rumah Islam dengan akalnya yang pendek, cara berpikirnya yang sempit. Beda dengan waliul amr. Waliul amr itu melihatnya jauh, kita sebagai rakyat melihatnya itu sempit. Maka Guru Khoisra menyatakan, "I'dil ya Muhammad, berbuat adillah engkau wahai Muhammad." Nabi disuruh berbuat adil. Nah, "Inna hadhihi al-qisma ma urida biha wajh Allah." Sesungguhnya pembagian cara seperti ini tidak ikhlas. Punya kepentingan-kepentingan. Maka Rasulullah menyatakan, "Illam a'dil ana, faman ya'dil?" Kalau saya sudah sebagai Rasul sekarang ini gak bisa berbuat adil, siapa lagi manusia yang bisa berbuat adil? Saya saja sudah gak bisa. Nah, kemudian waktu itu Umar bin Khattab dalam riwayat lain, Khalid bin Walid meminta izin untuk menebas leher orang ini. Kemudian Rasul menyatakan, jangan. Ya, sesungguhnya akan muncul nanti pengikut orang ini. Akan muncul. Yaitu Khawarij. Apa masalahnya? Masalah yang dilalu-lalukan adalah masalah rakyat atau uang negara. Nah, sekarang kita melihat pemerintah membuat kebijakan, ya, muncul beberapa kelompok Islam mengkritik. Ya. Nanti kebijakan lain lagi dikritik lagi, sehingga suasana itu gaduh. Para hadirin yang saya muliakan, ini adalah salah satu seruan kelompok Khawarij. Sehingga siapa sih seorang muslim yang tidak senang amar ma'ruf nahi munkar? Pasti dia suka amar ma'ruf nahi munkar. Namun kita harus belajar tentang ibadah yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana ketentuannya? Bagaimana cara-caranya? Kalau enggak bisa begini, bagaimana caranya? Berbeda dari satu orang kepada orang yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lainnya, itu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, terkait dengan waliul amr tadi sempat saya berbincang di dalam muhadharah sebelum zuhur, bahwa Rasulullah telah menyebutkan tentang akan munculnya penguasa-penguasa yang zalim. Nah, sampai dalam beberapa hadis disebutkan, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sab'i wa tha'ah fi yusrina wa usrina fi manshadina wa makrahina wa ala atharatin alaina. Kami dibaiat oleh Nabi. Apa isi baiat itu? Di antaranya, agar kami tetap mendengar dan taat kepada penguasa kami, baik dalam keadaan kami semangat untuk mentaatinya atau dalam keadaan kami malas, harus taat. Baik dalam keadaan kami suka ataupun tidak suka, tetap harus sam'u wa tha'ah. Baik juga penguasa kami itu penguasa yang tidak mau memikirkan kepentingan rakyat, maunya adalah kepentingan dirinya dan keluarganya, kata Rasulullah, tetaplah kalian sam'u wa tha'ah. Nah, dan pembahasan ini sangat panjang sekali. Berarti ingkar mungkar kepada waliul amr, kepada pemerintah, berbeda dengan ingkar mungkar kepada sesama kita. Ada ketentuan-ketentuannya. Maka dari itu, jangan mudah kita terbawa oleh ajakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau di Indonesia, entah di Malaysia ada atau tidak, ada beberapa kelompok melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan menghancurkan tempat-tempat perjudian, kafe-kafe, ya, dihancurkan, membawa senjata, membawa benda-benda tajam. Sampai terjadi berbagai efek negatif. Apakah yang seperti ini dibenarkan? Jawabannya tidak dibenarkan. Nah, tidak dibenarkan. Kenapa? Karena nahi mungkar dengan kuat, dengan kekuatan, dengan tangan, memukul, menampar, ya, mencambuk, dan yang semisalnya, itu adalah hak dan tugasnya lah waliullah, bukan tugas kita-kita. Nanti akan terjadi pertempuran sesama rakyat, dan sudah terjadi. Orang-orang yang tadi kafinya dihancurkan, mereka punya kekuatan juga, akhirnya dibalas sampai ada yang terbunuh. Mana dosanya yang lebih besar, membunuh jiwa seorang muslim atau minum khamr? Membunuh jiwa. Dosa itu bertingkat-tingkat kan? Dosa itu berperingkat. Dosa membunuh seorang muslim itu peringkatnya lebih besar, dosanya jauh lebih tinggi dibandingkan minum khamr. Walaupun minum khamr termasuk al-kabair, termasuk bagian daripada dosa-dosa besar. Kata Rasulullah SAW, awal ma yuqda bainal abdi yawmal qiyamah ad-dima. Perkara keributan pertama yang akan diadili oleh Allah di hari kiamat adalah urusan darah. Ad-dima. Ini salah satu efek negatifnya. Maka dari itu, mereka telah melanggar salah satu aturan amar ma'ruf nahi munkar. Sampai ada yang melakukan rajam kepada pezina. Itu tugasnya waliul amr. Nggak boleh organisasi, muassasa, ya, jamaah tertentu melakukan iqamatul hudud. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya di antara syubhat kaum khawarij adalah penegakan syariat Islam. Sebelum saya berpindah tentang slogan atau seruan penegakan syariat Islam, ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Nah, mengkritik pemerintah secara terbuka adalah cara-cara khawarij, seperti yang dilakukan oleh Dul Buwaisir. Pelanggaran khawarij yang pertama adalah mengkritik pemerintah secara terbuka, secara demonstratif di hadapan manusia. Pemerintah sebagai waliul amr memiliki ketentuan di dalam menasehatinya. Sempat tadi saya sebutkan juga. Kalau ada orang mengatakan kalau yang kita ini tidak menegur pemerintah dikatakan sebagai salafi irja atau salafi murji'ah, jadi apa pemirsa? Nah, kalau kita tidak membenahi, tidak menasihati pemerintah, maka kita dinyatakan salafi murji'ah atau salafi irja. Maka kita menjawab, orang yang menuduh itu dia tidak tahu murji'ah. Apa itu murji'ah? Dia tidak tahu. Nah, ya, ini yang pertama. Harus belajar dulu apa itu murji'ah. Murji'ah adalah sebuah kelompok yang menganggap bahwa amal bukan bagian daripada iman. Ini satu kelompok murji'ah. Kelompok lain dari murji'ah meyakini bahwa iman itu cukup keyakinan di hati walaupun tidak diucapkan dengan lisan. Dia sudah mukmin. Dan beberapa kelompok murji'ah yang lainnya, salafi walhamdulillah atau ahli sunnah, meyakini bahwa iman itu harus diucapkan dengan lisan, diyakini kebenarannya dengan kalbu, diamalkan dengan anggota badan kita. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Murji'ah menyatakan iman tidak bisa berkurang, ya, iman juga tidak bisa bertambah. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini Murji'ah. Tentunya mereka bermacam-macam. Kemudian masalah waliul amr, ahli sunnah menasehati. Ahli sunnah menasehati waliul amr. Siapa bilang bahwa ahli sunnah tidak menasehati? Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah semua orang yang bisa menasihati waliul amr? Usama bin Zaid, seorang sahabat, Usama bin Zaid, hibbu ibni hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid bin Haritha radhiyallahu anhuma, ketika ditegur oleh sebagian orang di masa tabi'in, ditegur. Mirip pertanyaannya seperti ini, ya, cuma nadanya berbeda. Wahai Usama, ala tansah, ala taqul, kenapa kau tidak nasihati waliul amr? Kenapa kamu tidak ucapkan kepada waliul amr begini dan begitu? Apa jawaban Usama? Hal la ansah illa wa ukhbiruka? Apakah anda ini tidak akan menasihati kecuali harus mengabarkan kepada kamu, melapor? Oh iya, saya sudah menasihati. Apa tujuannya? Nanti riya. Ya? Sudah, ulama sudah melakukan dan itu ada tugasnya. Enggak mungkin kayak kita. Ya. Yang menasihati. Apa mungkin seperti kita menasihati? Ada posisi-posisi orang-orang tertentu supaya tidak salah. Supaya gelas ini enggak jatuh pecah nanti kalau yang megang bukan ahlinya. Iya kan? Maka ada ahlinya, ada posisinya. Barakallahu fikum. Kalau itu waliul amrnya setingkat, kalau di Indonesia itu ada tingkat RT namanya. Enggak tahu di sini ada enggak RT. RT itu kalau setiap 100 rumah ada penanggung jawab. Iya. Nah, Syekhul Haram. Ya. Nah, itu masih mungkin. Pak RT-nya enggak sholat misalkan, ya. Datang, assalamualaikum, baik pak, sehat, anak-anak sehat, iya pak, sholat lima waktu itu wajib, maaf ya kalau saya salah, iya, ini mungkin. Nah kalau waliul amrnya itu presiden, raja, apa mungkin tidak? Hah? Ya, datang ke raja langsung menasihati, nggak mungkin, ada caranya, ada sistemnya, setidaknya mungkin kita dengan surat. Apakah sudah dilakukan oleh ahli sunnah? Ahli sunnah belum lapor kepada antum bahwa sudah melakukannya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, diceritakan oleh syekh kami, syekhuna Mubdil rahimahullah, kala rasail syekh Abdul Aziz bin Baz fi nus'ihi liulatil umur karasail al-imam al-awza'i al-syami. Surat-surat syekh Abdul Aziz bin Baz di dalam menasihati raja dan menteri-menteri mirip surat-surat al-imam al-awza'i, salah satu imam di masa tabi'i yang dikenal rajin menulis teguran kepada waliul amr. Nah kalau Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin kalau di Saudi Arabia, ya, misalnya ya didengar oleh pemerintah. Syekh bin Baz menasihati ulama, pemerintah kayak menasihati anaknya. Ya bulan, ittaqillah, tinggalkan ini, jauhkan aturan ini dari masyarakat kita. Surat menyurat Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Begitu juga mufti yang sekarang, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Demikian juga nasihat Syekh Rabi, Syekh Mukbir rahimahullah di Yaman. Tidak henti-hentinya menasihati Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh. Dinasihati. Pernah didatangi. Pernah ditelepon, bukan pernah, berkali-kali diingatkan, tapi enggak pernah lapor kepada orang. Saya sudah nasihati presiden. Bahaya nanti riya. Lu kenapa ustaz dan para ustaz yang lain enggak berani datang ke raja? Repot nanti kalau datang ke raja, pertamanya ikhlas, datang mau menasihati. Selesai nasihat raja bilang terima kasih. Besok ada mobil baby band di rumah kita. Bahaya. Ya. Bahaya. Niat bisa berubah nanti. Hati-hati. Ya. Bukankah amar ma'ruf nahi mungkar itu bertingkat-tingkat? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru bi yadihi. Fa in lam yastati fa bi lisani. Fa in lam yastati fa bi qalbi. Kalimat fa in lam yastati, kalau enggak bisa maka dengan lisan. Kalau enggak bisa maka dengan kalbu. Di antara sebab tidak bisa, mungkin karena kita tidak bisa berbahasa dengan baik, atau kita tidak punya ilmunya, ya, atau kita tidak punya posisi yang tepat, atau mungkin kita takut terhadap diri kita kalau menasihati nanti gak tahan iman kita, atau penguasanya kejam kalau kita nasihati malah kita dibunuh misalnya. Ini semua masuk dalam kategori fa'in lam yas, tapi kita mengingkari dengan kalbu. Ya sudah, kita enggak setuju hukum-hukum Allah tidak diterapkan. Kita enggak suka dengan cara-cara demokrasi yang datang dari Yahudi. Kita enggak suka itu. Tapi mau bilang apa? Doa. Ya Allah, Allah mahdina wa wulata umurina. Allah mahdihim ila siratikal mustaqim. Doa ketika kita sholat. Pernah enggak kita sholat? Berdoa untuk wali Allah. Ayo. Hah? Belum. Al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, "Lau a'lamu anna li da'watan mustajabah la da'awtu biha lis-sultan." Kalau seandainya aku tahu punya satu doa mustajab, pasti dijawab oleh Allah, pasti dikabulkan oleh Allah, satu kesempatannya, enggak ada lagi, maka aku manfaatkan doa mustajabah ini untuk kebaikan penguasa. Ya, untuk kebaikan penguasa. Maka dari itu, antum di dalam sujud antum, ketika bangun qiyamul lail atau sholat duha, atau ketika musafir, ya, doakan ya Allah, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma ihdihim, Allahumma adfa' anhum kulla su'in wa makruh, Allahumma adfa' anhum kaidal kaidin. Doakan. Barakallahu fikum. Begitulah salafus salih mendoakan untuk wali amr rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak menyatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatruku al-khuruj 'ala wali al-amr wa yad'u lahu bis-salah fa'lam annahu qad kharaja min aqidati al-khawarij min awwaliha ila akhiriha." Ketahuilah, kata Abdullah ibn Mubarak, kalau kamu mendapati seorang dia tidak mau memberontak kepada pemerintah dan dia cenderung mendoakan dengan doa kebaikan untuk pemerintahnya, ketahui sesungguhnya orang ini akidahnya telah selamat dari akidah khawarij. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Dan ini sejak dahulu salafus salaf turun temurun. Lah kalau kita sebagai ahlu sunnah salafi, pengikut salafus salaf, ikuti jejak mereka dalam hal ini. Ikhwani fikirin rahimani wa rahimakumullah. Tersisa waktu berapa lagi ya dari sholat asar, Ustaz? 15 menit. Masya Allah. Kita akan akhiri pembahasan kita dengan syubhat yang terakhir untuk majlis ini, yaitu seruan kaum khawarij penegakan syariat Islam. Seruan ini juga tidak kalah menariknya, tidak kalah indahnya dengan seruan jihad dan amar ma'ruf nahi munkar. Syariat Islam, siapa yang enggak ingin syariat Islam? Apa ada seorang muslim tidak suka di negerinya diterapkan syariat Islam? Apa ada? Enggak ada. Kalau ada seorang muslim yang enggan dan tidak suka, benci, tidak ridha syariat Islam diterapkan di negerinya, perlu dipertanyakan keislamannya. Nah, barakallahu fikum. Namun, dan kita pun ahli sunnah menyeru semua pihak, terkhusus dalam hal ini juga pemerintah, untuk punya semangat dan kemauan menerapkan syariat Islam. Kemudian mereka memiliki syubhat-syubhat. Beberapa ayat Al-Quran seperti وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum syariat yang Allah turunkan, maka sungguh mereka itu adalah orang-orang kafir. إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. Penentuan hukum itu hanyalah milik Allah. Dan beberapa ayat yang lainnya. Namun pertanyaannya sekarang, apakah ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, yang dengan ini mereka memvonis pemerintah muslimin yang ada ini sekarang adalah pemerintah kufar. Demikian juga difahami oleh salafus saleh. Apakah demikian sahabat Nabi memahami ayat yang tadi kita dengarkan, bahwa setiap pihak yang tidak berhukum dengan hukum Allah, setiap person, setiap hamba, setiap negara yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, berarti dia telah kafir? Apakah demikian sahabat Nabi memahaminya? Kalau ada yang tanya, kenapa sih mesti harus kembali kepada sahabat Nabi? Ya, karena Al-Quran ini ya, bukan kepada kita turun pertama kali. Ya. Al-Quran turun pertama kali kepada siapa? Generasi yang di sana hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Mereka orang pertama yang membaca Al-Quran sebelum kita. Mereka orang pertama yang belajar tentang Al-Quran, qira'atan wa ma'nan. Orang pertama yang belajar Al-Quran baik secara qira'ahnya maupun maknanya sebelum kita. Dan mereka itu muridnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka. Kalau kita harus belajar dulu kan bahasa Arab, belajar Doroba Muhammadun Amran, ya. Dahaba Muhammadun ila suqi, naam, marfu, mansub, majrur. Kenapa mansub, kenapa marfu, kenapa majrur? Harus belajar bertahun-tahun. Kalau sahabat gak perlu belajar, ya. Karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka, bilisanin arabiyin mubin, bahasa mereka, ya. Al-Quran itu turun, mereka faham. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa'alallahi fatawakkalu? Kenapa Allah tidak menyatakan fatawakkalu 'alallah? Apa maknanya? Padahal makna dasar kedua redaksi ini sama. Kita menyatakan tawakkalu 'alallah maknanya bertawakallah kepada Allah. Tetapi ketika dibalik wa 'alallah fatawakkalu, makna dasarnya adalah ya bertawakallah kepada Allah, tetapi redaksi kedua punya nilai lebih. Punya nilai lebih dibandingkan redaksi pertama. Sahabat itu faham kalau kita harus belajar balaghah. Kenapa Allah menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Bahasa, grammar yang semestinya, nahwu yang semestinya adalah na'buduka wa nasta'inu bika. Itu semestinya. Tetapi dibalik oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sahabat faham, kita harus belajar balaghah. Itulah sahabat. Dan langsung dididik oleh Nabi, ayat turun maknanya begini, penerapannya begini, harus begini, tidak boleh begini. Besok turun ayat lagi maknanya begini, lakukan ini, jangan lakukan itu. Itu sahabat langsung. Maka dari itu kita harus tawaduk. Kita harus bertawadhu, rendah hati, bahwa kita ini lemah, du'afa, dhaif, kita ini lemah. Kembalikan kepada mereka, ya, agar kita tergolong orang yang menghargai apa? Al-Quran. Barakallahu fikum. Lah, ternyata mereka tidak memahami Al-Quran seperti yang dipahami oleh kaum Khawarij. Tidak. Oleh karena itu, ketika Ibnu Abbas diutus oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk datang ke markas besar Khawarij pada waktu itu, Ibnu Abbas diutus oleh Waliul Amr. Khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh Ibnu Abbas kepada Khawarij, apa kata Ibnu Abbas? Afikum sahabatu Rasulillah wa fihim unzilal Quran. Apakah di tengah-tengah kalian, barisan kalian, ada satu orang sahabat Nabi? Ada? Tidak ada. Ini langsung mereka lemah. pertanyaan pertama sebelum berdiskusi tentang ayat-ayat tadi, ada? Enggak ada. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya singkat berikutnya, bahwa syariat Islam itu luas. Syariat Islam itu tidak hanya pencuri dipotong tangannya, pezina dicambuk atau dirajam, yang membunuh dikisos. Tidak hanya itu. Itu bagian daripada syariat Islam. Tapi syariat Islam juga meliputi urusan pribadi kita, urusan rumah tangga kita. Lucunya, lucu bahasa Malaysia apa? Sama ya, lucu. Nah, barakallahu fikum, Khawarij yang di Indonesia itu mengeluarkan atau mencetak buku-buku, baik terjemah ataupun karya. Ya. Di bagian cover, bagian dalam, tertulis copyright. Ya. Hak cetak buku ini dilindungi oleh undang-undang. Saya baca buku terjemahan fatwa Usama bin Laden. Terus buku terjemahan Abu Muhammad Al-Maqdisi yang mengkafirkan seluruh pemerintah muslimin. Di sana tertulis hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Saya tanya, undang-undangnya siapa, Pak? Di surat mana di Al-Qur'an? Mungkin undang-undang itu ada di surat Al-Baqarah atau di surat An-Nas. Tolong sebutkan, undang-undang yang mana? Ini terpaksa demi menjaga buku kita. Oh, berarti tidak semua orang yang berhukum kepada selain hukum Allah itu kafir. Ada yang terpaksa, ya. Kamu bisa terpaksa, pemerintah enggak terpaksa. Ya, subhanallah. Kamu naik mobil, iya. Punya surat-surat. Ya. Kalau di Indonesia dinamakan surat izin mengemudi. Iya, itu. Tanyakan coba, ada? Ini surat izin mengemudi di surat apa, Pak? Mungkin ada hadisnya. Nah, ada. Nah, iya. Ke luar negeri pakai paspor. Ya, iya, Allah. Maka dari itu, jujurlah, syariat Islam itu terapkan pada diri Anda. Ada suatu kejadian yang lucu di Indonesia dan saya akhiri syubhat yang ketiga dengan kisah ini. Salah satu teman datang ke rumah tokoh ini tadi. Kebetulan tokoh ini suka berteriak-teriak tentang syariat Islam dalam demo-demonya. Syariat Islam. Kita berkunjung teman kita dua. Nggak lama setelah itu, maaf-maaf saja, ada seorang perempuan mengeluarkan teh, subuhan teh. Ya, bajunya segini, nggak pakai jilbab, ya, nggak pakai hijab. Terus si tuan rumah yang tokoh penegak syariat Islam ini, ya, maaf, istri saya tadi. Ternyata begitu, gak menerapkan syariat Islam di rumahnya. Gak lama setelah itu, papi, aku keluar ya, kebetulan malam minggu. Siapa? Putrinya malam mingguan keluar bersama pria. La haula wa la quwwata illa billah. Kata sebuah pepatah bahasa Arab yang sering diulang-ulang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, aqim daulatal Islam fi ahlik tuqam fi ardik. Tegakkan negara Islam di rumah tangga kamu dulu, baru Allah akan tegakkan nanti di bumi kamu. Kalau kita belum menegakkan di rumah tangga kita, ya, kehidupan paling kecil, jangan berkhayal bahwa pemerintah kita akan menerapkan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kajian yang bisa saya sampaikan di majlis ini. Semoga sedikit yang kita dengarkan ini menjadi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita berjumpa pada kesempatan lain. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di atas pernyataan dari kita bagi kita semua, semoga apa yang disampaikan dapat diambil istifadah.

Syariat Islam melarang kita berpartai-partai. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian meniru cara-cara orang musyrikin di mana mereka memecah belah agama mereka menjadi partai-partai. Masing-masing partai berbangga mengklaim dirinya yang benar. Demokrasi sebagai agama. Demokrasi itu agama. Ya, yang dipaksakan oleh barat kepada seluruh dunia. Ya, agama dia. Demokrasi menyuruh kita berpartai-partai. Kalau tidak ada partai di sebuah negara, tidak demokratis. Maka kita gak boleh taat. Tetapi ketidaktaatan kita kepada perintah pemerintah yang maksiat ini bukan berarti kita menjerit-jerit di jalan-jalan, kemudian kita mencaci maki, mencela, menghina pemerintah. Bukan. Di mimbar-mimbar, di mimbar Jumat, di mimbar khutbah hari raya, ataupun di buletin-buletin tulisan nasyarat, gak boleh. Tetap kita tidak taat dalam hal ini. Saya tidak ikut berpartai. Loh, tidak taat? Iya, saya tidak taat karena ini maksiat. Minta maaf. Ya. Dan saya menasihatkan kepada pemerintah untuk tidak mengikuti makar-makar Amerika. Begitu caranya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Terakhir. Nah. Pembangkang boleh jadi diberikan sebagai khawarij sebab dia memakan pemerintah, penguasa. Tapi dalam masa yang sama, penguasa pula dia rela kepada sistem demokrasi itu. Di mana sistem demokrasi itu mesti ada pembangkang dan penguasa. Yang pembangkang tadi ikut dalam demokrasi. Pembangkang itu dalam demokrasi. Iya. Jadi itu namanya khawarij demokrasi. Bagaimana dia jadi khawarij sementara demokrasi itu kufur kata ulama? Gak mungkin. Barakallahu fikum. Jadi ada. Sebagaimana juga salafi, kata sebagian ulama, ada salafi demokrasi. Sebagian ulama menyatakan salafi, katanya pakai pa. Salafi ada, salafi demokrasi. Nah, sehingga pembangkangan itu tidak benar, baik dengan cara demokrasi maupun dengan cara yang lainnya, ya, tidak benar. Baik dengan cara demo, mubaharat ataupun khutbah-khutbah, semuanya itu bertentangan dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa saya jawab. Semoga bermanfaat. Maksudnya kalau pemerintah itu sudah memegang tampuk pemerintah dengan wasilah demokrasi, ya, wajib taat adalah benda-benda yang baik. Wajib taat, walaupun wasilahnya adalah demokrasi. Tetap taat dalam hal yang ma'ruf. Kalau maksiat, begitu. Cukup, nah. Sekali lagi, Pak. Ini penting. Penting. Ini di luar topik, Ustaz. Nah, kalau di luar topik setelah ajaran, insya Allah. Ya? Nggak apa-apa. Nah, saya akan membahas. Saya sudah berjalan mengundang seorang teman ini dari seorang asal bersama-sama di tingkat sebelah kalau kita jemaah sekali di Jamia. Insyaallah kalau ada kesempatan kita boleh jumpa dengan Malin Mudir kami dan bersama-sama lah kita ikhwan untuk ke tingkat 14 dalam kita sebelah mak untuk bersama-sama sholat. Saya dengan rasa kita sudah di majlis kita dengan atas lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.